diri pohon suhu butuh sandiwarami di bahiku tua alasan naso jelas. Leleng tarpa ima siho unang diri puho dan saya tuho diuji hodo kesetiaki janji naung tapu dunia seho itu memang tobok doa masalah bercinta alai guna segai rohaki diri pohon asuhu butuh sandiwarami dibahiku tua alasan naso jelas hurip puho setia nasa lelengu hape marubado sure disandiroko sayang disandiroko cinta dan termaaf ora umbeho itu jaloma sapatani si bawa hari puruni nunga dioseho itu memang tobok doa masalah bercinta alai guna segai rohaki sana so jelas ibu ho setia nasa lelemu hape marubado sure disandiroko sayang disandiroko cinta dan termaaf ora umbeho itu jaloma sapatani si bawa.